Boleh tak kita mengimankan orang yang tolak Quran dan hadis? Tolak Quran, tolak hadis ni kafir. Kafir tak boleh jadi imam. Faham? Kalau fasik boleh. Kafir tak boleh. Fasik ni mana? Tu imam main nombor ekor. Masa tu imam rokok tu jatuh nombor. Tu bila yang tengoknya. Nak? Ha. JKK sebelah tu bila? Bila rokok, bok jatuh surat 5-6 tepi. Tok Bilal lepas dia semayang, surat benda ni jatuh daripada kocik Tok Imam masa rokok tadi. JKK kata, nombor ekor lah tu. Hei, tak baik kata gitu Tok Imam. Tok Bilal kata, kita kena seka baik tu. Seka baik apa kok? Aku tahu lah nombor ekor, kata JKK. Hei, belum tentu surat kita. Aku tahu nombor ekor. Mu tahu dua ni. JKK kata, aku tahu. Aku main juga. Jadi tu imam main nombor ekor pasik. Soh jadi imam di sisi jumhur ulama. Kalau kafir, tak boleh. Tu imam rokok jatuh pi kuda dua tim. Debok itu. Pasik tu imam bahan pi kuda. Tapi, soh. Yang tak bolehnya Tok Imam kafir. Walaupun lepas salam baru tahu Tok Imam tu kafir, wajib kena qada. Lepas salam tu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita makmum pun tengok timah. Eh, sami belu. Kena qada. Ni ulama sebut dalam kitab kena qada, tapi ulama tak sebut sami belu. Ulama sebut contoh je. Neh. Ha, waktu saya tambah. Neh. Ha. Tu imam kalau kafir tak boleh. Batu kalau tu dalam bab tolak Islam ni kena faham baik. Bila orang itu tidak melaksanakan hudud, jangan kita terus hukum tolak Islam. Dia ada beberapa kategori. Yang pertama, dia tolak, dia tak ikut hukum hudud kerana dia kata hukum hudud ni lebih molek. Tapi dah kita duduk dalam kerajaan sekarang, kita buat hak ada sekarang. Hak tu fasik sahaja. Hak tu tidak gugur syahadahnya. Boleh jadi imam. Atau imam yang saja-saja je duduk pada masjid-masjid golongan yang menolak hudud, dia imam yang sah lagi. Jangan orang yang mengeluarkan lapas di mulutnya, hudud ini tidak wajib, tak boleh. Ketinggalan zaman. Atau seumpamanya yang ada maksud istihzak, maksud mempersenda, maka imam itu sudah batal akidah, tidak boleh jadi imam. Kalau kita semayang, wajib kena qada. Kalau dia mati tanam kubur Islam, wajib kena gali balik dan mayatnya dibuang ke dalam laut. Nampak? Haa.